Terima kasih ya saudara-saudaraku semuanya, kita lanjut satu lagi hasil lainnya. Tertimbun, tewas. Tertimbun masa lalu. TTM juga ya. Kita mainkan bersama Royal Music. Happy banget. Saya sama Mas Andi di sini ya, buat teman-teman ganas semuanya. Very chaos video shooting. Kowe tahu neng urepku, tangsa ono neng hatiku. Bakal luntur sakdurunge janurku neng malang bong. Apa kowe ra kelungan biyen mlaku kebarengan. Ibarat kangen kalau rembulan tresnaku ra bakal ilang. Sayang SVC ngeling ya, ini siapa nih?